Opo tah maki ono krucuke ilyang e kembyang ring pelataran sing ono hang waro sopo hangu putih ilyang e hang ono ring ati mulo keton ono ring buri wis ono walas make golek tiliane kembyang hang mekar wangi leleran serta ilyang sun tangisi yaliko kembyang parek no walas mulo salah hangisun lakoni walas hang tolos sun sio sio ngapa tilian isun hang ting loro latar jaring ari sukete pungkase crito kari ketune keton ono ring buri wis ono walas make golek tiliane kembyang hang mekar wangi leleran serta ilyang suntangisi kari sukar.